وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Para pemirsa, para ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran fikih madhab Hambali dari kitab Umdatul Talib Linnailil Ma'arib karya Al-Alamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab tentang azan dan iqamah. Penulis mengatakan, faslun wal adhanu wal iqamatu fardhu kifayatin lil khamsi. Adhan dan iqamah hukumnya fardhu kifayah untuk sholat lima waktu. Ya, sebelum kita lanjutkan, al adhanu secara bahasa artinya al-i'lam. Ya, artinya pemberitahuan. Secara istilah syar'i, adhan artinya i'lamun bidukhuli waqti salati au qurbihi fil fajri. Adhan artinya pemberitahuan tentang sudah masuknya waktu sholat atau sudah dekatnya waktu sholat subuh. Nanti akan kita jelaskan masalah ini. Jadi adhan adalah pemberitahuan tentang sudah masuknya waktu sholat. Perhatikan ya, jadi adhan itu bukan patokan masuknya waktu sholat, bukan. Tapi dia hanya i'lam, pemberitahuan. Sedangkan patokan masuknya waktu sholat itu adalah apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Masing-masingnya sudah ada. Yaitu ketika waktu subuh, masuknya waktu subuh, patokannya adalah munculnya atau terlihatnya fajar shodiq. Masuknya waktu sholat zuhur adalah ketika matahari zawal. Zawal artinya matahari tergelincir setelah tegak lurus. Setelah tegak lurus kemudian geser sedikit, itu zawal. Itulah waktu sholat zuhur. Kemudian waktu sholat asar adalah ketika tinggi benda itu sama dengan bayangan benda. Kemudian waktu sholat maghrib adalah ketika bulatan matahari itu sudah tertutup. Sudah tidak muncul lagi di ufuk. Walaupun masih ada pendaran-pendaran sinar matahari. Dan waktu sholat isya adalah ketika pendaran sinar matahari sudah tidak ada lagi. Nah, inilah batasan atau patokan waktu-waktu sholat yang ditetapkan oleh syariat. Sedangkan adhan itu sekedar i'lam, sekedar memberitahukan. Oleh karena itu ada beberapa keadaan di mana adhan itu boleh ditunda beberapa saat. Ya, seperti ketika sholat zuhur Nabi mengatakan, idza ishtaddal harru fa'abridu bis-shalah. Kalau panas, sangat panas sekali, sangat terik sekali di siang hari, maka tunggulah sampai dingin. Ya. Ini menunjukkan boleh sholat zuhur agak ditunda dulu sampai panas agak dingin. Jadi sekali lagi, adzan adalah pemberitahuan tapi bukan patokan. Adapun iqamah, iqamah secara bahasa itu masdar dari fi'il aqama. Ya, artinya mendirikan. Ya, iqamah artinya mendirikan. Secara syar'i, secara istilah syar'i, iqamah artinya i'lam bil qiyami ila shalah. Pemberitahuan bahwasanya salat akan didirikan, salat akan dimulai. Ini definisi adhan dan iqamah. Nah, tadi penulis mengatakan adhan dan iqamah hukumnya fardu kifayah. Artinya ketika belum ada orang yang melaksanakan, maka semuanya wajib. Ya, semuanya terkena beban untuk adhan atau iqamah. Tapi ketika sudah ada yang melaksanakan sebagian, maka yang lain gugur kewajibannya. Dan adhan atau iqamah itu wajib lil khamsi, untuk sholat lima waktu, sholat fardu. Ya, tidak disyariatkan untuk sholat sunnah. Ala rijalin muqimina. Kewajiban adhan dan iqamah itu jatuh kepada para lelaki. Artinya para wanita tidak ada kewajiban untuk azan atau iqamah. Namun bolehkah wanita azan atau iqamah untuk sesama mereka? Jawabannya boleh dengan syarat. Dengan syarat tidak menimbulkan fitnah atau godaan andaikan suaranya terdengar oleh laki-laki non-mahram. Andaikan suaranya terdengar oleh laki-laki non-mahram ketika azan atau iqamah untuk sesama wanita, maka tidak diperbolehkan. Kemudian ala rijalin muqimin. Muqimin artinya orang yang tidak sedang safar. Ini menunjukkan bahwasanya musafir tidak terkena kewajiban untuk azan atau iqamah. Ya, musafir tidak terkena kewajiban untuk azan atau iqamah. Kemudian fayuqatalu ahlu baladin tarakuhuma. Boleh diperangi penduduk negeri yang meninggalkan azan dan iqamah. Boleh diperangi di sini artinya oleh pemerintah, oleh ulil amri, oleh imam. Pemerintah atau ulil amri boleh memerangi suatu penduduk, suatu kampung misalnya yang mereka tidak mau, dengan sengaja tidak mau mengumandangkan azan atau iqamah. Ini boleh diperangi. Sebagaimana praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin menyerang suatu kaum, maka beliau tunggu dulu. Adakah suara azan terdengar di kampung tersebut? Ketika tidak terdengar, maka Rasulullah akan perangi. Wa tahrumu ujratuhuma la razqun min baitil mali li adami mutawwi'in. Dan hukumnya haram mengambil upah untuk jasa azan atau iqamah. Pada asalnya azan dan iqamah adalah ibadah. Maka ibadah itu dilakukan dengan ikhlas mengharap wajah Allah semata, bukan untuk mencari upah. Kecuali kalau upah tersebut razqun min baitil mali, gaji dari baitul mal, ya, dari pemerintah, ya, dari departemen keuangan pemerintah. Ini pun dengan satu syarat, li adami mutawwi'in. Kalau memang tidak ada yang sukarela untuk adzan atau iqamah. Ya. Kalau memang masjid-masjid itu kosong dari muadzin, tidak ada yang adzan, karena tidak ada yang ingin sukarela, maka ketika itu boleh pemerintah menggaji beberapa orang untuk menjadi muadzin, ya, untuk adzan. Dan ini gajinya halal. Tapi seseorang tidak boleh dengan sengaja dia menawarkan diri, saya akan adzan, upahnya sekian. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian, wa yusannu kaunu muadzinin sayyitan. Dan disunahkan, ya perhatikan ini, akan menyebutkan beberapa perkara yang disunahkan. Disunahkan seorang muadzin itu sayyitan. Ya, sayyitan artinya rafi'us saut. Suaranya tinggi. Ya, suaranya keras. Ya, maka tidak harus seorang muadzin itu suaranya indah. Ya. Andaikan suaranya indah itu suatu nilai plus, nilai tambah. Ya, tidak harus dia menguasai langgam-langgam. Ya, tidak harus. Namun yang diutamakan adalah yang sayyid, yang dia suaranya keras, suaranya tinggi. Kemudian yang lebih penting lagi adalah aminan aliman biwaktu salati. Muadzin tersebut amin, terpercaya, amanah, ya, aliman, dan dia berilmu. Dia paham fikih adzan. Dia paham fikih waktu-waktu salat. Jadi ini maksudnya aminan biwaktu salah, aliman biwaktu salah, seperti itu. Dia amanah dalam masalah waktu salat. Artinya dia tahu ini waktu sholat sudah masuk, baru dia azan. Ya, jangan sampai seorang muadzin itu sembarangan. Ya, dia tidak yakin ya sudah masuk atau belum, tapi dia azan saja sembarangan, nggak boleh. Atau bahkan dia sudah tahu ini belum masuk, ya, masih beberapa saat lagi, tapi dia main azan saja. Ini juga tidak diperbolehkan. Ini muadzin yang tidak amanah. Karena masalah waktu sholat ini nanti bisa berpengaruh kepada keabsahan sholatnya. Andaikan ada seorang muadzin azan sebelum waktunya, kemudian ada orang dengar azannya, kemudian dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Dan dia harus aliman, harus berilmu. Ya, dia harus punya ilmu fikih. Bukan orang yang bodoh, bukan orang yang jahil terhadap fikih waktu-waktu sholat dan juga fikih azan. Kemudian, fa'in tashaha fihi ithnani. Kudima afdoluhuma fi dhalika. Kalau dipersisihkan di antara dua orang. Jadi ada dua orang kandidat muadzin. Diposisikan di antara mereka siapa yang lebih layak? Karena masyarakat atau jamaah melihat dua-duanya kok layak. Maka didahulukan afdaluhuma fi dzalika. Orang yang lebih utama dalam masalah itu. Masalah apa? Masalah sayyid, amin, alim. Ya, dicari yang punya tiga kriteria ini. Siapa yang paling keras tinggi suaranya? Siapa yang paling amanah dan siapa yang paling berilmu? Maka itulah yang didahulukan dari dua orang tadi. Thumma fi dinin wa aqlin. Nah, kemudian baru melihat faktor yang keempat dan kelima. Ya, kalau antara dua orang ini suaranya sama-sama keras, sama-sama tinggi, kemudian juga sama-sama amanahnya, ilmunya juga sama, maka lihat faktor yang keempat, yaitu kesolehannya, dinin. Ya, mana yang lebih soleh? Mana yang lebih rajin ibadah? Mana yang lebih wara? Mana yang lebih jauh dari maksiat? Waqlin dan faktor yang kelima, yang lebih cerdas. Ya, yang lebih berakal, artinya lebih cerdas orangnya. Nah, ini beberapa kriteria atau beberapa faktor untuk memilih muadzin. Kemudian ada faktor yang keenam lagi. Thumma man yakhtarahu aktsarul jirani. Kemudian kalau lima faktor tadi masih belum bisa untuk memutuskan, maka ada faktor yang keenam, yaitu siapa yang paling banyak dipilih oleh tetangganya, al-jiran. Jadi di voting ya, oleh para tetangganya, siapa kira-kira dari di antara dua orang ini yang paling layak untuk menjadi muadzin. Dan tetangga di sini maksudnya adalah tetangga yang mendirikan sholat, ya, orang-orang yang sholat. Ya, jadi di sebagian syarah disebutkan al-jiran, ini maksudnya al-musallun, orang-orang yang sholat. Ya, bukan ditanya kepada orang yang nggak sholat, orang yang meninggalkan sholat mereka nggak ada urusan. Ya. Jadi orang-orang yang sholat, terutama yang sholat jamaah di masjid, maka tanya kepada mereka siapa kira-kira di antara dua orang ini yang paling layak. Nah, kalau enam kriteria ini masih belum bisa untuk memilih, baru thumma qur'atan, baru diundi. Ya. Nah, para hadirin sekalian, rahiman wa rahimakumullah, kalau kita lihat penjelasan ini, sampai ada enam kriteria ya untuk memilih seorang muadzin. Ya, bahkan di kitab-kitab fikih yang lain bisa jadi lebih banyak lagi kriterianya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya nggak boleh sembarangan milih muadzin. Ya, dan juga hendaknya jangan ayo siapa yang mau. Nah, ini kurang tepat. Ya, ini masalah azan ini terkait dengan masalah waktu sholat, terkait dengan masalah keabsahan sholat. Sehingga ini harusnya diperhatikan. Ya, benar-benar para pengurus masjid, ya, itu juga termasuk di dalamnya ini tanggung jawabnya pemerintah ulil amri untuk memperhatikan masalah ini. Bahwasanya hendaknya mereka berusaha mencari dan memilih muadzin yang layak, ya, yang kompeten untuk mengumandangkan adzan. Ya, kemudian wa huwa 15 jumlatan. Lafaz adzan, sini penulis berpindah membahas tentang lafaz atau ucapan adzan. Ucapan adzan itu ada 15 kalimat. Ya, ada 15 jumlah, 15 kalimat. coba kita hitung ya. Jadi yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu satu kalimat, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya dua kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, pas 15 ya. Ini sebagaimana dalam hadisnya Abdullah bin Zaid ya radhiyallahu ta'ala anhu. Dan inilah lafaz adzan yang banyak dikumandangkan di negeri kita. Dan ini adalah lafaz adzan yang dianjurkan disunnahkan oleh mazhab Hambali dan Hanafi. Ya, lafaz adzannya hadis Abdullah bin Zaid. Nah, sebetulnya ada variasi adzan yang lain. Ya. Yang ini disunnahkan, dianjurkan dalam mazhab Syafi'i. Itu dalam hadisnya Abul Mahdhurah. Ya, dalam hadisnya Abul Mahdhurah atau adzannya Abul Mahdhurah karena Abul Mahdhurah juga muadzin. Ya. Yang di sana ada namanya tarji'. Ya, ada istilah tarji'. Tarji' itu artinya mengulang. Karena dalam lafaz adzannya Abul Mahdhurah itu ada pengulangan dua kalimat syahadat. Ya, perhatikan ya. Kalau ada istilah tarji' dalam bab adzan, maka itu artinya adalah mengulang lafaz dua kalimat syahadat. Sehingga kalau melihat kepada hadis ini, hadisnya Abul Mahdhurah, total jumlah lafaz adzan itu 17 atau 19. Coba kita hitung ya. Jadi yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian diulang lagi. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pas 19 ya. 19 kalimat. Ya. Walaupun ini jarang kita dengar ya di negeri kita. Padahal ini adalah adzan yang disunnahkan dalam mazhab Syafi'iyah. Tadi saya katakan ada yang 17 ya, tadi kan 19. Ada yang 17 kalimat. Ya, itu dalam riwayat lain dalam hadisnya Abu Mahdhurah, Allah akbarnya cuma 2 kali. Ya, jadi kalau tadi kan 4 kali ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, kan 4 ya. Nah, ada dalam riwayat lain 2 kali. Jadi cuma Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung asyhadu an la ilaha illallah, seperti itu. Jadi ada pengurangan 2 takbir sehingga menjadi 17. Ya, dan dalam mazhab Hambali tarji' seperti itu hukumnya boleh. Ya. Hukumnya boleh, tidak sunnah tapi boleh-boleh saja. Yang disunnahkan dalam mazhab Hambali adalah hadis adzan dalam hadis Abdullah bin Zaid yang biasa kita dengar di negeri kita. Kemudian yurattiluhu ala ulwin mutatahiran, dan disunnahkan seorang muadzin itu membaca adzan dengan tartil, mengumandangkan adzan dengan tartil. Tartil artinya memberikan hak setiap huruf, ya, memberikan hak setiap huruf, artinya membacanya dengan tahsin, dengan tajwid, dengan benar. Ala ulwin, di atas tempat yang tinggi. Mutatahiran, dalam keadaan sudah bersuci. Ini hukumnya sunnah. Ya, membaca dengan tartil, kemudian di tempat yang tinggi, dan dalam keadaan sudah berwudu, ini hukumnya sunnah. Jadi andaikan bacanya tidak tartil, artinya bacanya ada beberapa kesalahan, tapi tidak sampai merusak makna, itu pun sah. adanya. Demikian juga kalau tidak di tempat yang tinggi pun sah. Demikian juga kalau muadzin belum berwudu pun adanya sah. Kemudian mustaqbilal qiblati, disunnahkan juga menghadap ke arah kiblat. Ini juga hukumnya sunnah. Andaikan muadzin itu adzannya tidak menghadap ke arah kiblat, ini pun sah. Kemudian ja'ilan sababataihi fi udhunaihi, dia jadikan kedua jari telunjuknya ada di telinganya. Ini juga hukumnya sunnah. Jadi jari telunjuk ketika adzan masuk ke hidung. Ini tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang seperti ini. Telapak tangan menutup telinga. Kita belum mengetahui dasar dari perbuatan seperti ini. Namun yang ada dasarnya sebagaimana dalam hadis Bilal, itu jadi telunjuk masuk ke dalam telinga. Dan ini terus berlangsung dari awal sampai adzan selesai. Jadi telunjuk ada di telinga. Kemudian wa yaltafitu yaminan lihayya 'ala shalati. Kemudian menengok ke kanan, nengok ke kanan wajahnya ketika mengumandangkan hayya 'ala shalah. Wa shimalan li hayya 'ala al-falah, dan menengok ke kiri wajahnya ketika mengumandangkan hayya 'ala al-falah. Wa la yuzilu qadamaihi, tanpa menggeser kedua kakinya. Jadi yang nengok itu wajahnya atau boleh sedikit badannya juga, ya. Jadi contohnya seperti ini. Hayya 'ala shalah. Seperti itu ya. Kemudian hayya 'ala shalah. Kemudian ketika hayya 'ala falah, hayya 'ala falah. Kemudian hayya 'ala falah. Ya, tanpa harus menggeser kakinya. Kakinya diam saja. Kemudian wa yaqulu ba'dahuma fi adhani subhi as-salatu khairun minan naumi marrataini. Kemudian setelah membaca hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah, pada adhan subuh membaca lafaz tambahan yaitu as-salatu khairun minan naum, yang artinya salat itu lebih baik daripada tidur. Ini juga dibaca dua kali. Baru setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, kemudian beranjak membahas tentang iqamah. Wal iqamatu ihda asyarata yahdaruha. Dan iqamah itu ada 11 kalimat dan dibaca dengan hadar, ya, dengan cepat. Yahdaruha ay yasri'u fiha, membaca dengan cepat. Ya, jadi iqamah seperti yang sudah kita ketahui, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. 11 pas ya. Kemudian wa yuqimu muadzinun fi makanihi in sahula. Dan yang iqamah adalah muadzin. Ya. Ini hukumnya sunnah ya, yang iqamah adalah yang adzan, orangnya sama. Tapi andaikan ganti boleh enggak? Boleh-boleh saja. Ya, namun yang disunnahkan petugasnya jangan ganti-ganti, karena tadi ya, muadzin itu kan harusnya orang yang terpilih. Maka ketika dia yang adzan, dia pun iqamah. Dan disunahkan muadzin yang iqamah ini iqamah di tempat dia adzan, ya, tempatnya sama. Insahula, kalau memang mudah untuk melakukan demikian. Artinya kalau tidak pun tidak apa-apa, kalau pindah tempat atau ganti orang itu tidak apa-apa. Wala yujzi'u illa min dzakarin adlin. Dan tidak sah iqamat itu kecuali kalau yang melakukan adalah laki-laki. murattaban, dan harus berurutan. Lafadznya tidak boleh diacak-acak. Mutawalian, harus bersambungan. Walau mulahhanan wa malhunan yukrahu. Dan andaikan mulahhan, kita lihat di catatan kaki nomor 7 di bawah, mulahhanan ay mutarraban bihi. Mulahhan artinya mutarrab. Mutarrab itu dipanjangkan dan dilagukan. Nah tadi, iqamah itu yang tepat adalah hadr. Bacanya cepat. Jangan iqamah menjadi seperti adhan lagi. Ya, dipanjang-panjangkan, dilagu-lagukan. Maka ini hukumnya makruh. Harusnya cepat. Kemudian, malhun. Wa malhunan ay fihi khata'un lughawiyun la yughayyirul ma'na. Malhun artinya dalam iqamahnya ada kesalahan bahasa Arab, ada kesalahan pengucapan, tapi tidak sampai merusak makna. Kalau sampai merusak makna, maka batal iqamahnya, tidak sah. Tapi kalau tidak sampai merusak makna, ada sedikit kesalahan atau kepanjangan ya, atau yang panjang dibaca agak pendek, atau yang pendek dibaca agak panjang, tapi tidak sampai merusak makna, ini hukumnya makruh. Dan ini juga berlaku untuk adzan. Ya. Adzan lagu-lagukan secara berlebihan, ya, tadi mulahhan, mutarrab, ini pun hukumnya makruh. Ya, andaikan adzan dilagukan secara berlebihan. Demikian juga kalau adanya ada kesalahan pengucapan yang ringan yang tidak sampai merusak makna, ini pun hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan adzan. Kemudian wayujzi'u min mumayyizin. Dan adzan serta iqamah itu sah kalau yang melakukan adalah anak kecil yang sudah mumayyiz, yang sudah tamyiz. Ya, sekitar umur 5-6 tahun atau ke atas, ya, maka itu sudah sah adzannya, boleh. Ya, namun tadi ya, sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah hendaknya memilih dengan teliti orang yang adzan atau iqamah. Ya. Walaupun anak kecil boleh, bukan berarti sembarangan anak kecil disuruh adzan, nanti dia bisa salah dalam adzannya, belum waktu sholat sudah adzan. Ya. Jadi walaupun sah, tapi tetap harus selektif, ya, harus benar-benar perhatian dalam masalah adzan. Kemudian sedikit tambahan bahwasanya kapan iqamah dikumandangkan? Ya, kapan iqamah dikumandangkan? Iqamah dikumandangkan adalah ketika imam datang. Ya, karena ada hadis yang mengatakan janganlah kalian berdiri sampai aku datang. Ya, artinya jangan kalian berdiri untuk sholat sampai aku datang, sampai Rasulullah datang. Ya. Dan sebagian ulama menganjurkan untuk para makmum yang ada di masjid untuk berdiri ketika ucapan qad qamatis shalah. Ya, yang tadinya duduk, kemudian ketika muadzin atau orang yang iqamah itu mengucapkan qad qamatis shalah, baru berdiri. Ya, tadi sekali lagi ya, iqamah itu ketika sudah ada imam. Ya, imam datang baru iqamah. Jangan sampai imamnya belum ada ya sudah iqamah. Ini siapa yang mau jadi imam, ya? Dan imam itu adalah pemimpin di masjid. Ya. Imam adalah pemimpin di masjid, dia berhak untuk memutuskan apakah sholat akan kita segerakan ataukah sholat akan kita tunda dulu. Ya, seperti tadi, ketika kondisi panas, ya, maka imam boleh memutuskan kita tunda dulu. Ya. Atau ada keperluan, ya, yang perlu diselesaikan dulu. Ya, atau kondisi masjid belum nyaman, atau jamaah belum kumpul. Ya, maka imam boleh memutuskan kita tunda dulu, jangan komat dulu. Umatnya kita tunda 15 menit lagi misalnya. Ini keputusan imam. Jadi diserahkan kepada imam ya, jangan diserahkan kepada timer ya. Jangan diserahkan kepada si muadzinnya juga ya. Jadi ini sebetulnya adalah keputusan imam. Kemudian wa yubtiluhuma faslun katsirun. Dan azan serta iqamah bisa batal, pertama kalau ada faslun katsirun, kalau ada jeda yang terlalu lama. Dan jeda yang terlalu lama ini patokannya adalah urf. Ya. Kalau azan tentunya ada jeda. Ya misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada jeda. Ya, mungkin sekitar 10 detik baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah maka jeda 10 detik, misalnya 15 detik, ini masih ditoleransi. Karena urf menganggap itu biasa. 10 detik, 15 detik. Biasa, tapi kalau jedanya sampai 1 menit, nah ini enggak wajar ya. Antara Allah Akbar pertama dengan Allah Akbar yang kedua, jedanya 1 menit. Nah, maka ini enggak wajar, ini bisa membatalkan azan. Tapi kalau iqamah tentunya jedanya lebih singkat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah ya. Cuma sekitar 1 atau 2 detik. Ya. Nah, kalau iqamah kok jedanya 10 detik ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diam ya, baru syahadu la ilaha illallah. Ini bisa membatalkan iqamah. Jadi patokan katsirnya, faslun katsir, katsir ini patokannya kembali kepada urf. Kemudian yang membatalkan adzan dan iqamah adalah wa kalamun muharramun. Perkataan atau ada ucapan dari muadzin yang diharamkan. Semisal ucapan obrolan ya. Seperti misalnya ketika sedang adzan dia ngobrol dengan temannya ya, atau jawab telepon ya. Atau misalnya mengatakan sebentar saya sedang adzan gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar sedang adzan. Nah, ini kan obrolan. Ya, ini enggak boleh, ini membatalkan adzan. Tapi kalau misalnya mengucapkan perkataan yang tidak haram ya. Misalnya dia ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bersin ya, kemudian setelah itu dia ucapkan hamdalah secara sir, alhamdulillah, itu tidak membatalkan adzan. Wala yujzi'u qabla waqtin, dan tidak sah adzan kalau dilakukan sebelum waktunya, sebelum waktu sholat ya, sebelum masuk waktu sholat. Tidak sah adzan subuh, tidak sah adzan zuhur sebelum masuk waktu sholat zuhur. Tidak sah adzan asar sebelum masuk waktu sholat asar dan seterusnya. Nah, ini penting ya. Ini penting sekali menunjukkan muadzin itu harus berilmu. Ya, karena bisa-bisa adzannya tidak sah, apalagi nanti sholatnya ya. Kalau adzan sebelum waktunya ada orang sholat, tidak sah sholat. Kecuali illa li fajrin ba'da nisfil laili, ba'da nisfil lailin. Kecuali salat subuh. Karena salat subuh itu adzannya 2 kali. Ya, di zaman Nabi adzan subuh 2 kali. Yang pertama adalah adzannya Abdullah bin Ummi Maktum, yang kedua baru adzannya Bilal. Ya, jadi ada 2 adzan. Dan adzannya Abdullah bin Ummi Maktum itu ketika malam. Ya, makanya kata beliau di sini ba'da nisfi lailin. Rentang waktu bolehnya adzan pertama adalah setelah setengah malam sampai fajar shodiq muncul. Itu boleh mengumandangkan adzan subuh yang pertama. Walaupun belum masuk waktu salat subuh. Ya. Dengan ini ada pengecualian satu, yaitu adzan pertama pada salat subuh. Adapun azan kedua, azan kedua maka harus di waktu masuknya sholat subuh. Itu ketika terbitnya fajar shodiq. Kemudian, waman jama'a aw qada fawaita adzana lil ula. Orang yang menjamak sholatnya atau dia mengqada sholat yang terlewat, maka dia beradzan di sholat yang pertama ya, atau sebelum sholat yang pertama. Thumma aqama lil kulli. Kemudian dia mengumandangkan qomat untuk setiap salat. Contohnya, ya misalnya orang menjamak salat zuhur dan salat asar. Ini misalnya orang sedang dalam perjalanan, ya misalnya di jalan tol naik mobil, kemudian sekitar jam 1:30 siang dia berniat untuk sholat di rest area. Dia mampir ke rest area, kemudian dia temukan di sana ada musola, dia sholat. Dan dia ingin sholat zuhur dan asar, karena sedang safar. Ya. Sholat zuhur dan asar dijamak dengan jamak takdim. Ya, waktu asar dimajukan ke waktu zuhur. Maka ketika itu dia azan dulu. Ya, azan dulu sebelum sholat zuhur, azan. Setelah itu dia iqomah, baru dia kerjakan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur selesai, salam, dia bangun, qomat lagi, ya, iqomah lagi. Baru dikerjakan sholat asar. Nah, namun ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi andaikan tidak pakai azan ataupun juga tidak pakai iqomah, ini pun boleh-boleh saja. Nah, kalau pakai azan, andaikan ada yang mau mengamalkan itu, dan ini disunnahkannya dalam mazhab Hambali, suaranya keras atau tidak azannya, ya, maka pada asalnya suaranya keras juga. Namun kalau dia khawatir adanya talbis, ya talbis itu nanti orang mengira ini baru masuk waktu sholat zuhur gitu ya. Yang tadi belum, berarti sholat saya gak sah gitu. 1:30 baru azan. Berarti orang mendengar ada orang azan di masjid, dia merasa sholat dia yang tadi dilakukan belum sah karena belum masuk waktunya. Kalau dia khawatir ada talbis atau juga ada kekhawatiran-kekhawatiran yang lain, maka adanya dengan sir, artinya dengan suara yang tidak terlalu keras. Kemudian watusannu mutaba'atuhuma sirran bimithlihi. Nah, ini berpindah membahas tentang apa yang dilakukan bagi orang yang mendengar azan dan iqamah. Bagi orang yang mendengar. Kalau tadi terkait dengan muadzin, kalau ini terkait dengan orang yang mendengar. Disunnahkan untuk mengikuti ucapan muadzin dan juga ucapan orang yang iqamah, ya, mutaba'atuhuma. Ingat ada huma di sini berarti azan dan iqamah. Menunjukkan iqamah juga ada anjuran untuk mengulang. Ya, ucapan orang yang iqamah secara sirran, secara lirih, ya, bimithlihi, dengan ucapan yang semisal. Ya, Nabi mengatakan idza sami'tumul muadzin faqulu bimithli ma yaqul. Kalau kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Ya, misalnya muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, maka kita ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Ya, kita ulangi ucapan muadzin secara lirih. Illa fi al-hay'alati, kecuali pada hay'alah. Ya, hay'alah itu adalah ucapan hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah. Dua itu. Fayaqulu, untuk dua ucapan ini, kalau muadzin mengucapkan hayya 'alal shalah atau muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka jawabannya la haula wa la quwwata illa billah. Ya, ini pengecualian. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Dan tanpa ucapan al-azim, ya, jadi cukup la haula wala quwata illa billahi, ya, tidak ada tambahan al-alil azim, tidak ada, ya, cukup sampai illa billahi. Wa fi lafdhil iqamati, dan juga pada lafaz iqamah, ya, aqamaha Allahu wa adamaha. Ya, di sini dianjurkan untuk menjawab ucapan orang yang iqamah dengan ucapan aqamahallahu wa adamaha. Ya, jadi setelah iqamah selesai, ya, Ya Allah Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ya. Aqamahullahu wa'da wa'adamaha. Seperti itu. Nah, maka ucapan ini terdapat dalam hadis. Namun hadis yang menyebutkan hal ini disepakati dhaifnya oleh para ulama. Ya, hadis tentang ucapan aqamahullahu wa adamaha. Ini adalah hadis yang dhaif yang disepakati dhaifnya oleh para ulama sehingga kita katakan tidak disyariatkan untuk mengucapkan ini. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala yang lebih utama adalah tetap mengamalkan seperti hadis yang sudah kita sebutkan. Idza sami'tumul muadzin fakulu bimitsli ma yaqul. Kalau engkau mendengar muadzin atau orang yang iqamah, maka ucapkanlah seperti yang mereka ucapkan. Itu yang lebih utama, ya, bukan mengamalkan yang ada dalam hadis dhaif ini. Itu ketika orang iqamah misalnya mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah, maka kita juga ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu la ilaha. Seperti itu. Diulang setiap kalimatnya. Ini hukumnya sunnah, ya, walaupun ini iqamah. Wa fi taswib, dan dalam taswib, ya, taswib itu adalah ucapan as-salatu khairun minan naum pada salat subuh, pada azan salat subuh. Itu namanya taswib. Nah, ketika muadzin mengucapkan taswib atau mengucapkan as-salatu khairun minan naum, maka dianjurkan mengucapkan saddaqta wa barirta, yang artinya engkau benar dan engkau telah melakukan kebaikan. Nah, jadi kata para ulama, ucapan as-salatu khairun minan naum ini kan khobar, ya, kabar. Salat itu lebih bagus daripada tidur, ya, kira-kira seperti itu kan artinya. Maka sebagian ulama menganjurkan untuk menjawab dengan sadaqta, engkau benar wahai muadzin, wa barirta, dan engkau telah melakukan kebaikan, engkau telah bangunkan saya, engkau baik sekali. Kira-kira seperti itu maknanya. Namun wallahu taala a'lam, ucapan ini tidak ada asalnya. Ya, ucapan sadaqta wa barirta, sadaqta wa barirta, ya, tanpa ditasydid, ya, sadaqta wa barirta, ini tidak ada asalnya, artinya tidak ada dalam hadis-hadis Nabi. Hatta hadis yang lemah sekalipun tidak ada. Ya. Dan juga tidak ada dari asar para sahabat. Ya, tidak ada asalnya dari para sahabat. Namun ini memang banyak disebutkan oleh para ulama. Ini ijtihad para ulama dalam kitab-kitab fikih. Maka kita juga katakan ucapan seperti ini tidak disyariatkan untuk diucapkan. Yang lebih tepat adalah mengucapkan sama, ya, ketika muadzin mengatakan as-salatu khairun minan naum, maka kita juga ucapkan demikian, as-salatu khairun minan naum, seperti itu. Kemudian yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi. Kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai mendengarkan azan, ya, atau setelah selesai adzan. Ya, ini disunnahkan untuk yang mendengar adzan dan juga orang yang adzan. Ya. Dan lafaz salawatnya, lafaz salawatnya paling minimal Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ini paling minimal, ya. Dan ada yang versi lebih panjang lagi. Ya. Dan ini bukan berarti ada ritual salawatan setelah adzan, tidak ada. Ya, beda, ini yang dianjurkan adalah bersalawat kepada Nabi. Ya, bukan salawatan dengan cara mengumandangkan salawat dengan keras-keras, apalagi berjamaah, ya, apalagi dilakukan sepanjang waktu dari setelah adzan sampai sholat. Ya. Apalagi dengan lafad-lafad salawat yang tidak ada asalnya. Bukan itu maksudnya. Ini maksudnya adalah setelah selesai azan, kita bersalawat. Sendiri-sendiri, masing-masing. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sudah cukup. Ya. Seperti itu masing-masing. Wa yaqulu, setelah itu membaca doa setelah azan. Ya, doa setelah mendengar azan. Yaitu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Yang artinya, ya Allah, Rabb yang memiliki dakwah yang sempurna ini, dan juga Rabb yang memiliki salat yang akan didirikan ini, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah, wab'athu, dan berikanlah kepada beliau maqaman mahmuda. Ya, maqaman mahmuda di sini artinya adalah syafa'atul uzma. Ya. Ya, bukan sekedar tempat yang terpuji, tapi maksudnya adalah keberhakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafa'atul uzma di yaumul akhir kelak. Alladzi wa'adtahu, yang telah engkau janjikan ya Allah. Ya, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah. Nah, itu yang dibaca setelah azan. Ya. Kemudian setelah membaca doa ini, dianjurkan memperbanyak doa. Ya, masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-du'a bainal adhani wal iqamati la turad." Doa antara azan dan iqamah tidak tertolak. Ya, maka setelah membaca doa, setelah azan, kemudian baca salawat, kemudian baca doa setelah azan, setelah itu memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa saja. Kemudian wa yahrumu ba'dahu in udzina wa huwa fil masjidi khurujun minhu bila udhrin. Dan diharamkan setelah azan selesai. Ya, in udzina, kalau sudah selesai azan, sedangkan seseorang sudah ada di masjid, diharamkan bagi dia untuk keluar dari masjid. Ya, enggak boleh. Bila udhrin, kalau tidak ada udhur. Ya. Di antara udhur yang membolehkan adalah mencari air untuk wudu. Boleh. Ya, kalau keluar, karena memang tempat wudunya di luar, walaupun sudah azan, boleh. Ya, keluar untuk berwudu, untuk balik lagi. Dan juga boleh keluar untuk balik lagi, apapun keperluannya. Ya, boleh keluar untuk balik lagi. Misalnya keluar untuk beli minum sebentar, tapi niat akan balik lagi sebelum iqamah. Ini pun boleh. Demikian juga kata para ulama, dibolehkan keluar dari masjid untuk pindah ke masjid yang lain. Itu boleh. Ya, ya, sudah azan di masjid, masjid A sudah azan. Kemudian orang yang di masjid A ini keluar setelah azan untuk ke masjid B. Ya, mungkin karena dia ada acara di masjid B ini, ya, setelah sholat, maka dia harus segera ke masjid B. Maka ini pun diperbolehkan. Tapi kalau tanpa udzur, hukumnya haram. Ya. Pertama, karena itu akan membawa dia untuk meninggalkan sholat. Ya, karena sudah azan kok malah keluar. Jangan-jangan nanti malah gak sholat. Ya. Dan yang kedua, dia khawatirkan, ya, andaikan dia benar-benar sholat nantinya, dikhawatirkan orang akan menuduh dia tidak sholat. Ya, dia akan jatuh ke dalam tuhmah, jatuh ke dalam tuduhan. Ya, sehingga diharamkan kalau tidak ada udzur untuk keluar setelah azan. Ya, ini yang bisa kita sampaikan ya, tentang fikih azan dan iqamah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita pelajari yang bermanfaat, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.